Mitra Bisnis, berdasarkan laporan World Economic Forum periode 2014-2015, infrastruktur Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 144 negara yang disurvei. Indonesia kalah jauh dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau bahkan Tiongkok yang terhitung telat membangun negerinya dibanding Indonesia. Sejak dahulu sampai sekarang, infrastruktur selalu menjadi momok bagi iklim investasi Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, bagaimana Anda melihat kondisi infrastruktur kita saat ini? Ya, kalau kita sebagai pengusaha pemasok pasar modern, kita kan bisnisnya berhubungan dengan mobil angkutan ya, sebagai distributor. Bagaimana mendistribusikan barang atau memasarkan barang dari pabrikan konsumen melalui distributor-distributor di seluruh Indonesia. Kita menjangkau kurang lebih seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat infrastruktur kita, kalau di Jakarta sih kelihatannya ya oke-oke aja, ya toh, secara fisik bangunannya. Kalau di daerah-daerah juga sebenarnya kalau zaman jalur-jalur utama sih oke-oke aja, mobil kita bisa lewat. Yang rusak-rusak sudah ditambel lah segala macam. Tapi infrastruktur itu bukan satu-satunya yang membuat kita rankingnya jelek kan pungli, ya kan? Kamu lihat aja setiap mobil-mobil box atau mobil truk-truk itu, belakangnya pasti dicap. Kalau nggak Gajah Oling lah, Superfit lah, Herman, Bambang, Benny, itu pungli-pungli yang melakukan tugasnya dengan mengecap-ngecap supaya jaminan seolah mobil kita tuh aman kalau lewat dalam jalur Sabang sampai Merauke itu. Dan setiap daerah itu ada raja-rajanya tuh. Ya pungli-pungli seperti inilah yang banyak, lokal-lokal itu, kan gitu. Belum lagi nanti surat izin bongkar muat. Kalau Jakarta sih surat izin bongkar muat nggak perlu lagi. Tapi kalau Bekasi, Tangerang masih perlu. Kan aneh ini. Padahal kita ini mobil baru, ya toh, menghambat kita mengirim barang, numpang lewat daerah aja kita harus bayar retribusi. Kan gitu. Atau parkir pinggir jalan pun kita nggak parkir, tapi diminta retribusi. Kalau nggak mobil kita diganggu gitu. Jadi memang kelancaran bisnis kita secara ekonomis ini, memang perlu usaha yang sangat keras. Makanya biaya distribusi kita kan mahal kali. Kita nggak bisa bayangkan ya, orang hanya duduk-duduk, ngancam-ngancam orang, nggak kerja bisa dapat duit dari Vivi seperti ini. Tidak ada harta dan martabatnya, tidak terhormat gitu. Betul nggak? Jadi infrastruktur itu kalau disurvei memang benar, saya rasa begitu. Kalau pungli ini kan sebenarnya kalau pemerintah ini punya anggaran yang benar, itu membangun jembatan, jalan, infrastruktur yang benar-benar secara fisik, dam, pengairan, irigasi, ya toh. Semuanya dibikin satu proyek besar seperti kalau kita contoh Amerika lah. Waktu zaman meleset tahun 1920-an itu, atau Malaysia itu, mereka bangun infrastruktur jalan, jembatan, mercusuar-mercusuar yang mereka bangun supaya semua orang bekerja. Kan semua saudara, lagi zaman meleset, lagi nggak ada kerjaan kan. Mereka bangun infrastruktur supaya orang mendapat gaji yang tinggi, minimal mereka bayar untuk UMR-nya pun di sana, mereka bisa makan gitu. Jadi nggak nganggur, nggak jadi penjahat gitu, merampok atau melakukan pungli gitu. Saya rasa kalau Indonesia ini benar-benar terjadi, begitu kan bagus. Misalnya kalau subsidi BBM itu dicabut, artinya kan harga BBM naik. Selama ini kan BBM-nya subsidi kesannya murah. Tapi itu kan duitnya angus terbakar. Jadi asap aja. Kalau ini dinaikin misalnya ini BBM, dana itu tidak dikorupsi, bisa untuk bangun jembatan, jalan, gitu, tol laut misalnya kan. Itu benar semua itu. Kapal-kapal nelayan disubsidi untuk nangkap ikan. Daripada ikan kita ditangkap oleh nelayan Thailand yang katanya tuh banyak ngambil di laut kita. Kan bisa semua itu kalau ada duitnya. Semua rakyat bekerja, jadi jangan jadi pungli gitu. Kita juga tahu kan dari data secara ekonomi memang sumber daya paling besar kan ada di pertanian 34%. Kalau pertanian itu kita kelola benar misalnya ya, ditambah lagi dengan peternakan dan perkebunannya benar, dibuka semua pertanian kita, irigasi diperbaiki, dam-damnya pun dibangun. Wah luar biasa Indonesia ini, ajaib dah, benar-benar tidak perlu tunggu 2030 kita maju. Ya dah? 10 tahun kemudian saya rasa udah maju banget, nggak perlu lagi ada banjir. Kenapa? Karena banjir bisa dibikin seperti di Belanda, negara di bawah air, Amsterdam, negara di bawah air, itu artinya. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.